fi lailatin mubarakatin, pada satu malam yang dibarokahi. Pada satu malam, lailah itu satu, menunjukkan jumlah satu. Jadi lafadz ini menunjukkan jumlah satu, satu malam. Jadi kami, yaitu Allah, menurunkan Al-Quran pada satu malam yang dibarokahi. Inna kunna mundhirin, sungguh dulu kami, sungguh adalah kami mundhirin, orang-orang yang memberi peringatan. Maksudnya orang itu yang melakukan Inna kunna mundhirin, sungguh kami adalah yang memberikan peringatan. Zat ataupun orang atau seperti itu yang memberi peringatan. Ini di sini yang termasuk bab fa'ala pada lafaz mubarakah. Asalnya mubarakun. Mufa'alun seperti itu, mukhatabun, mubarakun. Ini bab, ini bentuk apa ini? Isim maf'ul, mubarak. Ini isim maf'ul. Termasuk bab ini fa'ala. Fi'ilnya apa? Baraka yubariku. Baraka yubariku. Masternya mubarakatan, mubarakah, atau birakun, birak yang berwazan fi'alun menjadi birakun. Itu isim fa'alnya mubarikun, kemudian isim maf'ul mubarakun. Ini Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Ini dalam satu waktu, dalam satu malam ini. Yakni malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini. Adapun Allah menurunkan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur, bertahap sejak awal kali diturunkan sampai akhir selama kurang lebih 22 tahun beberapa bulan itu itu. Berikutnya. Sudah untuk ini tamrin yang ketujuh terkait dengan bab fa'ala. Untuk tamrin yang berikutnya ini sudah terlepas tidak lagi terkait dengan bab fa'ala. Ini untuk bab fa'ala, salah satu bab di antara fi'il thulatsi mazid bab fa'ala. Selesai sampai dengan tamrin yang ketujuh ini, pembahasan tentang bab fa'ala. Berikutnya kita lanjutkan insyaallah. Saminan yang kedelapan di disebutkan satu contoh dari ayat Al-Qur'an, innallaha laghfurur rahimun, innallaha laghfurur rahimun, sungguh Allah itu sungguh sangat maha, sungguh maha pengampun, maha penyayang. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha pengampun, maha penyayang. Di sini ada huruf lam. Innallaha la ghafurun rahimun. Kalau kalimat yang asal tanpa ada tambahan cukup innallaha ghafurun rahimun. Itu sudah mencukupi secara asal innallaha ghafurun rahimun. Sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi di sini ada tambahan lam sebelum ghafur. Sebelum khobar dari inna. Innallaha la ghafurun rahimun. Secara makna, lam di situ menunjukkan makna taukid. Menegaskan, menguatkan. Jadi sungguh, sesungguhnya Allah itu sungguh maha pengampun, maha penyayang. Jadi lebih kuat lagi, lebih tegas lagi pernyataan ini. Dan di awal kalimat juga sudah ada huruf taukid, yaitu inna. Jadi inna itu termasuk huruf taukid. Kemudian pada khobar, inna didahului huruf lam yang menunjukkan makna taukid. Jadi double istilahnya